Soh bimakna uskut. Mah, mah bimakna ingkafif. Mah, hentikanlah. Mah, ingkafif. Waida bimakna ambil. Irwaida artinya ambil, biarkan sejenak atau beri dia kesempatan. Belha Belha bermakna utruk, tinggalkan. Hayyahal, hayyahal, bimakna ikti. Datangilah atau berikanlah. Naam. Al-mas'alatu al-khamisah. Masalah yang kelima, ismul fi'li bin nadhari ila aslihi naw'ani.